dalam laut, mendengar engkau meninggalkanku, bergulung ombak samudra. Tadilah kau pergi, berjatuhan daun-daun hijau, walaupun belum musimnya kini, tak akan pun bersemi lagi. Akan ku simpan.